Sudah sehari engkau menghilang, sudah seminggu kau tak pulang-pulang, sudah sebulan engkau tak jelas kau ada di mana. Aku tak mau digantung cinta, aku tak mau jadi tersiksa, aku tak mau jadi korban cinta, lebih baik ku menjanda. Kamu mengapa sakiti aku, begitu mudah bagimu melupakan diriku. Kamu teganya, sedangkan diriku selalu setia padamu. Kejamnya sudah sehari engkau menghilang, sudah seminggu kau tak pulang-pulang, sudah sebulan engkau tak jelas.